Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa ma ba'ad. Nah, temuan sebelumnya kita telah membaca keutamaan ilmu yang ke-9 yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Terakhir yang kita pelajari yaitu ilmu merupakan jalan menuju surga. Dengan menempuh jalan menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemudahan bagi kita masuk ke dalam surga. Dari sini kita mengambil faedah bahwa sepantasnya cepat-cepat mendapatkan ilmu dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Lebih cepat lebih baik. Semakin cepat kita memahami suatu permasalahan, memahami suatu bab dari abwab al-ilm, dari pintu-pintu ilmu, maka semakin bagus. Nah, karena kita semua suka sampai kepada surga, masuk ke dalam surga, ala wajahi surah, dengan cepat. Jika ingin cepat masuk surga, maka cepat-cepatlah menguasai ilmu agama. Semakin cepat kita menguasai ilmu agama, maka berarti semakin mudah pula kita masuk ke dalam surga. Sebaliknya kalau kita berlambat-lambat, maka semakin lambat pula jalan itu. Makanya antum sungguh-sungguh, jangan santai-santai berleha-leha. Jangan punya prinsip ah nanti sajalah, kalau sudah besar baru serius belajar. Tidak, mulai dari sekarang. Ya. Yang bagi al-isra fi idrakil ilm wa dhalika bil jiddi wal ijtihad, kata Ibn Utsaimin. Sepantasnya bersegera menguasai ilmu, yaitu dengan cara kita rajin dan bersungguh-sungguh. Karena semua orang yuhibbu an yasila ila al-jannah ala wajhi surah. Setiap orang suka, ingin sampai ke surga dengan cepat. Baik. Barakallahu fiikum. Kita baca keutamaan berikutnya, al-ashir yang ke-10, majaa fi hadis Muawiyah. Apa yang datang dalam hadis Muawiyah, keutamaan yang disebutkan dalam hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki bihi khairan, kehendaki untuknya kebaikan, yufaqihu fid din, Allah akan menjadikan dia faqih dalam urusan agama. Naam. Kata Nawawi rahimahullah tentang hadis ini, fihi fadilatul ilmi, pada hadis ini ada keutamaan ilmu, wattafaqquh fid din, dan keutamaan belajar agama. Wal hathu alaihi, dan anjuran atasnya. Wasababuhu, dan sebabnya adalah annahu qa'idun ila taqwallahi ta'ala. Sebabnya dia mendapatkan kebaikan karena ilmu itu qa'idun. Ilmu itu mengarahkan, membimbing ila taqwallahi ta'ala, kepada ketakwaan kepada Allah. Inilah sebabnya orang yang belajar agama akan mendapatkan kebaikan. Jadi pokok segala kebaikan, aslu kulli syai, aslu kulli khairin, adalah ilmu. Dan itu didapatkan dengan tafaqquhuddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa Allah inginkan untuknya kebaikan, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Ibnu Hajar mengatakan, wa mafhumul hadis, difahami dari hadis ini, anna man lam yatafaqqah fid-din, bahwa orang yang tidak belajar agama, yata'allam qawaid al-islam, yakni tidak belajar agama, yakni tidak belajar kaidah-kaidah Islam, usul, prinsip-prinsip pokok dalam Islam, wa ma yattasilu biha min al-furu', dan yang memiliki kaitan dengannya berupa cabang-cabang furu'. Jadi ada usul, ada furu'. Karena siapa yang tidak mempelajarinya, faqad hurima al-khair, berarti dia terhalangi dari mendapatkan kebaikan. Ini mafhumul hadis. Ya, mafhumul mukhalafah istilahnya. Jika Allah menginginkan kebaikan untuk kita, maka kita akan mendapatkan taufik belajar agama. Sebaliknya, jika Allah tidak menginginkan kebaikan untuk kita, kita terhalangi dari sekian banyak kebaikan, maka kita tidak belajar agama. Nah, orang yang tidak belajar agama berarti terhalangi darinya banyak kebaikan. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Baik. Kita baca penjelasan Al-Utsaimin rahimahullah. Ayya ja'aluhu faqihan fi dinillahi azza wa jalla. Allah akan menjadikan dia faqih. Yani paham. Ya, tentang agama Allah azza wa jalla. Jadi fikih di sini tidak terbatas pada satu cabang ilmu yang kita kenal dengan ilmu fikih. Tapi maknanya lebih luas daripada itu. Kata Ibnu Utsaimin, wal fiqhu fid dini laisal maqsudu bihi fiqh al ahkami al amaliyah al makhsusah inda ahli al ilmi bi ilmi fikih faqat. Paham tentang agama bukan maksudnya fikih, hukum-hukum amaliyah secara khusus yang di sisi para ulama disebut dengan ilmu fikih. Ya, walakinil maksudu bihi, akan tetapi maksud yufaqihu fid-din huwa ilmu tauhid wa usuluddin wa ma yata'allaqu bi syari'atillah azza wa jalla. Yang dimaksud dengan Allah akan fahamkan, memahamkannya tentang agama, yakni ilmu tauhid dan pokok-pokok agama dan apa yang terkait dengan syariat Allah azza wa jalla. Jadi maknanya lebih luas dari sekedar satu cabang ilmu fikih, satu cabang ilmu yaitu ilmu fikih, lebih luas daripada itu. Nah, Ibnu Jauzi rahimahullah, bisa diikutkan faedah di situ. Dalam Kasyful Mushkil mengatakan al-fikhu al-fahmu, makna fikih itu adalah pemahaman. Wa awwalu maratibil faqih, dan tingkatan seorang faqih yang pertama kali adalah an yafhama usulash syariah, dia memahami pokok-pokok syariat, pokok-pokok agama. Awwalu maratib al-faqih. Jadi fuqaha itu bertingkat-tingkat. Yang paling pertama adalah faqih yang faham tentang pokok-pokok agama, tentang permasalahan akidah, permasalahan tauhid, semakna dengan yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin di sini. Apa kata beliau? Walakinil maqsudu bihi huwa ilmu tauhid wa usul ad-din. Wama yata'allaku bisyari'. Jadi kalau kita mendengarkan hadis ini, yufaqihu fid-din, Allah akan pahamkan dia tentang agama. Pertama kali yang ada dalam benak kita, dia diberikan taufik untuk memahami masalah tauhid, masalah akidah. Mana akidah yang benar, mana akidah yang salah. Difahami? Kemudian permasalahan-permasalahan agama yang lainnya. Nah, sebagaimana kata Syekh Utsaimin, wa ma yata'allaqu bi syari'atillah. Semua permasalahan-permasalahan yang lain yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya kata Ibnu Utsaimin, walau lam yakun min nususil kitab wa sunnah, seandainya tidak ada nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah illa hadal hadis, kecuali hadis ini, fi fadlil ilm, yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu, lakana kamilan fil hasi ala talabil ilmi syariah, maka tentu hadis ini sudah cukup, sudah sempurna dalam menganjurkan ala talabi ilmi syariah, menganjurkan menuntut ilmu syariat, wal fiqhi fiha, dan menganjurkan mempelajari ilmu syariat. Nah, karena hadis ini menunjukkan bahwa pokok segala kebaikan adalah belajar agama. Khairan di sini bentuknya nakirah. Ya, sudah sering kita singgung apa makna nakirah. Mencakup semua jenis kebaikan. Tidak terbatas pada kebaikan tertentu saja. Nah, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faqih dalam urusan agama. Sudah kita ketahui apa makna memahami agama. Memahami semua bagian-bagian agama, baik usulnya maupun furu'nya. Nah, sekarang orang yang faqih itu bagaimana? Nah, kita sudah mengetahui makna memahami agama, usul dan furu'nya. Lalu orang yang faqih, orangnya itu bagaimana? Nah, orang yang faqih الفقه في الدين ليس هو العلم فقط faham tentang agama bukan hanya mengilmuinya saja. Ya, jadi seseorang belum dikatakan faqih dalam agama Allah Subhanahu wa taala jika hanya mengetahui teori saja. Belum faqih dia sampai dia menyempurnakannya dengan mengamalkan teori itu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam syarh Riyadhus Shalihin ditambahkan di situ sebagai faedah. Al-fiqh fi din laysa huwa al-ilmu faqat balil ilmu wal amal. Bahkan paham agama itu adalah dia mengetahui ilmunya dan mengamalkannya. ولهذا حذر السلف من كثرة القراء وقلة الفقهاء. Karena inilah kaum salaf memperingatkan dari banyaknya qurra tetapi sedikitnya fuqaha. Orang yang pandai baca Quran banyak tetapi orang yang paham isi Al-Quran sedikit. Itu diperingatkan oleh kaum salaf. Faqala Abdullah bin Mas'ud, kata Abdullah bin Mas'ud, kaifa bikum idza kathara qurra'ukum wa qalla fuqaha'ukum? Kaifa bikum, bagaimana keadaan kalian idza kathara qurra'ukum, apabila qari kalian banyak, wa qalla fuqaha'ukum, dan faqih kalian sedikit? Maka apabila seorang telah menguasai satu cabang ilmu ya dari agama Allah Subhanahu wa taala tetapi dia belum beramal dengannya, maka belum bisa dikatakan faqih. Hatta law kana yahfazu akbara kitabin fil fiqh, seandainya dia menghafal ya kitab yang paling lengkap dalam pembahasan fikih, dia hafal semua isinya. Al-Zahri Qalbi, hafal di luar kepala. Lakin lam ya'mal bihi, tetapi dia belum mengamalkannya. Maka ini kata Ibnu Utsaimin lam yusamma faqihan, belum bisa dikatakan faqih. Lalu apa gelarnya? Gelarnya qori. Dia misalkan dia hafal contoh bulughul maram. Berapa banyak hadis dia hafal semua. Dia paham maknanya, dia paham isi khilaf yang ada, dia bisa mentarjih. Tapi tidak diamalkan oleh dia. Dia bukan faqih, dia hanya qori. Ya. Jadi orang yang menghafal cabang-cabang ilmu dan tidak mengamalkannya belum bisa dikatakan faqih. Dia adalah qori. Nah, kata Shu'aib, kaumnya Shu'aib kepada Nabi Shu'aib, manafqahu katsiran mimma taqul. Manafqahu katsiran mimma taqul. Ya. Mengapa mereka mengatakan kami tidak memahami banyak dari apa yang kamu ucapkan? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghalangi mereka telah terhalangi dari kebaikan disebabkan Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka berupa kejelekan. Maka hendaknya kita semangat belajar ilmu dan semangat mengamalkan ilmu tersebut. Tayyib. Dalam hal ini Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan Al-Hasan Al-Basri mengatakan Innamal faqihu man yakhshallaha azza wa jal. Orang yang faqih itu adalah orang yang khasyah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, rasa khasyahnya melahirkan amal soleh, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan. Innamal faqihu man yakhshallaha azza wa jal. Nah, baik. Faidah atau keutamaan berikutnya yang ke-11, annal ilma nurun yastadhi bihil abdu. Ilmu itu adalah cahaya yang dengannya seorang hamba mendapatkan petunjuk dengannya. Ya, ilmu adalah cahaya yang bisa membimbing seorang hamba. Fa ya'rifu kaifa ya'budu rabbahu, sehingga dengan ilmu dia bisa mengetahui bagaimana dia beribadah kepada Rabb-nya. Dia bisa mengetahui bagaimana tata cara beribadah yang benar kepada Rabb-nya. Wa kaifa yu'amilu ibadahu, dan juga dia mengetahui bagaimana bermuamalah dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat ilmu, membimbing dia bagaimana cara beribadah yang benar kepada Rabb-nya, dan membimbing dia bagaimana bermuamalah kepada sesama. Fatakunu masiratuhu fi dhalika ala ilmin wa basirati, sehingga masirah dia, jalan dia fi dhalika pada hal itu, dhalika kembali kepada bagaimana dia beribadah kepada Rabb-nya, bagaimana dia bermuamalah dengan sesama. Ala ilmin wa basirah, di atas ilmu dan basirah, di atas ilmu dan petunjuk, keyakinan. Al-basirah adalah al-ilmu wal-yakin, ya, di atas ilmu dan keyakinan, tidak ada keraguan-raguan. 6. Terkait ucapan Ibnu Utsaimin ini, semakna dengan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, itu judul kitabnya. Beliau menyebutkan sekian banyak keutamaan ilmu, diantaranya Al-Wajhu Tsani wal Isyrun, keutamaan yang ke-22. Beliau mengatakan Al-Ilmu Hayatun wa Nur, ilmu adalah kehidupan dan cahaya. Sebaliknya wal jahlu mautun wa dhulmah, kejahilan adalah kematian dan kegelapan. Wasyarru kulluhu sababuhu adabul hayati wan nur, kejelekan semuanya tanpa terkecuali. Ya, beliau menegaskan kejelekan semuanya sebabnya adalah adamul hayati wan nur, tidak adanya kehidupan dan cahaya. Mengapa suatu kejelekan terjadi? Karena tidak ada kehidupan dan cahaya, tidak ada kehidupan hati, tidak ada cahaya dalam hati. Wal khairu kulluhu, sebaliknya, ya, kebaikan seluruhnya, sababuhu an-nur wal hayatu, sebabnya adalah cahaya dan kehidupan. Fa inna an-nura yakshifu an haqa'iqil asya', ilmu adalah cahaya. Sesungguhnya cahaya itu akan menyingkap hakikat-hakikat segala sesuatu. Iya, akan menyingkap hakikat segala sesuatu. Apakah itu kaitannya dengan hablun minallah, hubungan kita dengan Allah, yaitu ibadah kepadanya, ataukah hablun minannas, hubungan kita dengan sesama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hanya ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Tadi lupa ya untuk distorkan hadisnya. Ya, kita kasih tugas saja. Keutamaan 9 masalah ketoriqan, kelas berapa ini? Kelas 1 ya. Kelas 1. dan utama 10 mayuridillahu bil khair faqih fiddin kelas 1. Jadi dua hadis yang kita pelajari, perhatikan kelas 1 dihafalkan. Pertemuan berikutnya antum ditugaskan membaca dua hadis. Mengapa semuanya dilimpahkan ke kelas 1? Karena ini mudah. Bagi kelas 2 ini makanannya. Ya. Jadi kelas 1 yang baru-baru tolong dihafalkan dua hadis yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu supaya antum lebih semangat lagi belajar ilmu. Nah, jazakumullah khair. Tafadhalu. Subhanakallahumma.